lah, Yuan lah, mengapakah engkau pergi? Kau kecewakan daku, kau mengapa? Darimu ku tahu manis rasa kasih suci. Kini kau tinggal daku, kau mengapa, Yuwana? Kapankah berjumpa lagi? Akan ku penuh mesra, kan ku manja, Yuwana. Darimu ku tahu manis rasa kasih suci. Kini kau tinggal daku, kau mengapa, Yuwana? Hari yang ceria bersamamu, kenangan abadi olehku, Yuwana, Yuwana, kapan kau berjumpa lagi? Akan ku peluk.